Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faedah pertama telah kita lewati. Naam. Al-faedah tsaniyah sekarang ya. Man yaqra? الفائدة الثانية علم مما سبق أنه لا يرث بنو أبي الميت الأعلى مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلا أقرب ممن يجتمع به في أبي الجد ولذلك كان بنو الإخوة وإن نزلوا أولى من الأعمام وإن قربوا. نعم. الفائدة kedua, diketahui dari apa yang telah lewat ya, diantara yang kita pelajari kaidah mendahulukan dalam hal jihah, jika sama dalam hal jihah maka dahulukan dalam hal apa? Qurb al manzila. Jika qurb manzila sama maka kekuatan kerabatan. Naam. Yani apa baca ininya? Fabil jihati taqdimu thumma biqurbihi wa ba'dahuma taqdima bil quwwati ja'ala. Tayyib. Annahu la yarithu banu abil mayyitil a'la ma'a bani abihil akrabi. Bahwa sesungguhnya ya, tidak mewarisi banu abil mayyitil a'la, putra-putra ayah mayat yang tertinggi. Nah, nah, yakni al-a'la ini menyifati ab ya. Al-a'la ini adalah na'at terhadap abil mayyit. Nah, kan kata ab itu tidak terbatas dengan ab langsung, abnya mayyit langsung ya, tidak terbatas dengan ayahnya mayyit secara langsung, tapi mencakup ayah ke atas ya, mencakup abil mayyit, mencakup abu abil mayyit, terus abu ke atas begitu ya, terus ke atas. Difahami ya? Ya, jadi banu abil mayyit al-a'la yang tertinggi yakni, yakni abil mayyit abul mayyit al-a'la yang tertinggi. Banu putra-putra mereka, putra-putranya tidak bisa mewarisi ma'a bani abihil akrab, ketika ya bersama dengan putra-putra abil mayyit yang terdekat. Abihi dhamir al-haq kembali ke mayyit ya, yakni bani abil mayyit al-akrab, putra-putra bapak mayyit yang terdekat. Ya, berarti kan kita pembahasannya ya kembali ke kaidah apa ini? Qurbul manzilah berarti pembahasannya sekarang ya. Jadi fokus ya pemikirannya sekarang ke qurbul manzilah. Jadi ini sekarang sedang membahas tentang qurbul manzilah. yakni jihanya sama kan? Jihanya sama. Nah. Sama-sama Banu Abil Mayyit. Sama-sama Banu Abil Mayyit. Baik. Ada Abul Mayyit Al-A'la, ada Abul Mayyit Al-Aqrab. Nah, Banu Abil Mayyit Al-A'la tidak bisa mewarisi bersama Banu Abi Al-Mayyit Al-Aqrab. Karena dari segi manzilah Al-Aqrab tentunya aula. Wa in nazalu ya. Meskipun Banu Abil Al-Mayyit Al-Aqrab ini lebih rendah ke bawah. Ya. Karena yang dilihat adalah pangkalnya, bukan kerendahan bani. Ya. Banu wa in nazalu meskipun rendah, lebih rendah daripada Banu Abil Al-Mayyit Al-A'la, tetapi pangkalnya adalah berpangkal ke Abul Mayyit Al-A'la. Nah, itu A'la dia dibandingkan Banu Abi Al-Mayyit Al-Aqrab. Ya, Abul Mayyit Al-Aqrab lebih dekat pangkalnya, meskipun Banunya nazalu lebih rendah ke bawah. Faham tu? Nah, nanti akan semakin jelas dengan contoh ya. Li'anna Bani Abihil Aqrabi karena sesungguhnya putra-putra ya ayah mayit yang terdekat akrabu manzilatan lebih dekat manzilahnya. Jadi meskipun baninya nazalu ya, tetapi pangkalnya ke Abul Mayyit Al-Aqrab. Nah, ini aqrabu manzilah dibandingkan Abul Mayyit Al-A'la. Fa inna man yajtami'u bil mayyit fil jaddi mathalan, karena sesungguhnya yang berkumpul dengan mayat ya, bersambung dengan mayat di jadd, di kakek misalkan, aqrabu itu lebih dekat manzilahnya mimman yajtami'u bihi fi abil jadd, dibandingkan yang berkumpul bersambung dengan mayat berkumpulnya di abil jadd. Berkumpulnya di Abil Jad. Nah. Jika berkumpul di Jad, coba kita buat bagan misalkan. Jika berkumpul ya, man yajtami bil mayyit fil Jad, berarti kita buat mayit ya, coba mayit. Kemudian ya, ada Abul Mayyit. Nah, kemudian ada Abu Abil Mayyit. Ini jad berarti kan? Mayyit kita buat ke atas ya, makanya kata berarti mayyit. Kemudian ada Abu Abul Mayyit. Kemudian ada Abu Abil Mayyit. Berarti jad. Jadi jad. Kemudian Jadul Mayyit. Kemudian Abul Mayyit. Jika berkumpul di jad, ya, berarti yang dimaksud adalah saudaranya Abul Mayyit, iya kan? Saudaranya Abul Mayyit punya saudara laki-laki, berkumpulnya di jad, jadi sama-sama anak-anak jad, Jadul Mayyit. Berarti antum beri di samping Abul Mayyit aku Abil Mayyit. Aku Abil Mayyit ini kan bersambung dengan mayit di jad kan? Nah, karena keduanya adalah putra jad. Jadi apanya mayit itu? Aku Abil Mayyit yang berkumpulnya di jad, fil jad. Apanya mayit? Amnya kan? Nah, Amul Mayyit. Coba bandingkan bagan ini dengan bagan di sebelah, yakni mimman yajtami'u bihi fi Abil Jad. Buat lagi bagan di sebelah. Mayyit, Abul Mayyit, kemudian Abu Abil Mayyit yang dijaddu, masih ada lagi di atasnya Abul Abul Jad, Abu Jadil Mayyit. Tambah bagian lagi di atas, lebih tinggi ke atas. Mayyit, Abul Mayyit, kemudian Abu Abil Mayyit, yakni Jaddul Mayyit, kemudian satu lagi di atasnya Abu Abul Jad, yakni Abu Jaddil Mayyit. Nah, berkumpulnya di Abu Abul Jad, yakni Abu Jaddil Mayyit ini, yang paling atas. Ini kan a'la dia, lebih tinggi kan? Berarti, ya, Abul Jad, jadi Jad ini punya saudara, Akhul Jad berarti, Akhu Jaddil Mayyit. Nah ini Akhu Jaddil Mayyit, apanya Mayyit ini? Ammu, ammu bukan ammunya dia kan? Ammu Abi, Abi, iya kan? Tampak di bagan ya. Ammu Abi, Mayyit, Abul Mayyit, di atasnya lagi Jaddul Mayyit, yakni Abu Abil Mayyit. Di atasnya lagi Abul Jad, Abu Jaddil Mayyit. Nah, berkumpulnya di Abul Jad, berarti kan yang kita bicarakan Al-Jad ini, Al-Jad punya Akhu, Akhul Jad, Akhu Jaddil Mayyit. Berarti Ammu, Ammu Abil Mayyit, itu paman ayahnya Mayyit, bukan pamannya Mayyit. Lihat di sini, mana yang lebih dekat manzilahnya dengan bagan yang sebelah tadi, yang berkumpul di Jad, Jaddul Mayyit, lebih dekat manzilahnya dibandingkan yang berkumpul di Abul Jad. Karena yang berkumpul di Jad itu Ammul Mayyit, iya kan? Jadi Abul Mayyit dengan Ammul Mayyit itu yang berkumpul di Jad. Sedangkan yang berkumpul di Abul Jad adalah Jaddul Mayyit dan Ammu Abil Mayyit. Nah, berarti yang pertama yang berkumpul di Jad itu akrabu manzilatan. Jadi sekiranya ini tadi bagian yang pertama yaitu ammul mayyit yang berkumpul di Jaddul Mayyit ya, yaitu Abul Mayyit dan ammu Al-Mayyit. Seandainya Ammul Mayyit ini punya banun. Punya banun ya. Punya banun. Ya. Punya banun. Hah? Kemudian yang di sini tadi yang berkumpul di Abul Jad, yakni Ammul Mayyit juga punya banun. Banun yang mana yang lebih berhak? Andaikan yang tersisa dari ahli waris mayit hanya ini, Banul Am ini tadi. Yang mana yang lebih berhak? Banu Amil Mayit atau Banu Ammi Abil Mayit? Bagian yang pertama atau yang kedua? Mana yang akrabu manzilatan? Tentu yang pertama, yakni Banu Amil Mayit akrabu manzilatan dibandingkan Banu Ammi Abil Mayit. Nah, itu maksudnya. Jadi fa inna man yajtami'u bil mayyit fil jaddi mathalan aqrabu mimman yajtami'u bihi fi abil jadd. Nah, inilah maksudnya tadi, banu abil mayyitil a'la la yarithu banu abil mayyitil a'la ma'a bani abihil aqrab wa in nazalu. Andaikan ini tadi banu ammil mayyit ya nazalu, yakni banu ibni ammil mayyit, misalkan ibnu dua kali ya, ibnu ibni Ammil Mayyit. Ini dikumpulkan di Jad. Yang di sini ibnu ammi, satu kali aja, ibnu ammi Abil Mayyit. Yang mana yang dapat? Ibnu ibni Ammil Mayyit atau ibnu ammi Abil Mayyit? Yang mana yang lebih berhak? Tetap lebih berhak yang pertama, ibnu ibni Ammil Mayyit. Meskipun nazalu ke bawah ibni ammil mayyit. Ini ibnu ammi abil mayyit. Tetap yang nazalu tadi ibni ammil mayyit. Karena pangkalnya yang dilihat, ya. Lebih dekat manzilah, bukan ujung yang dilihat. Makanya dikatakan di atas, la yarithu banu abil mayyitil a'la ma'a bani abihil akrabi wa inna zalu. Karena pangkalnya akrabu manzilatan, li'anna bani abihil akrab akrabu manzilatan min bani Abi al-Mayyit al-A'la. Faham tu? Ada gambaran? Hah? Barakallahu fikum. Tapi bagan itu harus dibuat supaya antum tadi bagan yang nasur itu harus ditulis supaya antum bisa memahaminya. Walidzalika kana banul ikhwati wa innazalu. Oleh karena itu adalah banul ikhwah, mereka banul ikhwah, ya. Wa innazalu, meskipun rendah turun ke bawah, lebih rendah ke bawah, aula, lebih berhak, minal a'mami, daripada al-a'mam, paman-pamannya mayat. Wa in qarubu, meskipun ya lebih dekat. Wa in qarubu, meskipun lebih dekat, tetapi itu adalah al-a'mam. Yang namanya al-a'mam berarti akhul, bukan akhulnya mayit, tapi akhu abil mayit, saudaranya bapak mayat. Jadi yang namanya ikhwah itu saudaranya mayat langsung. Wa inna zalu abna'uhum, meskipun abna'nya dia rendah ke bawah, tapi dia lebih berhak dibandingkan al-a'mam, pangkalnya yang kita lihat. Coba antum tulis mayit meninggalkan mayit punya apa? Akhul mayit punya abna ke bawah, meskipun rendah, ibnu, ibni, akhil mayit, tapi ujungnya kembali ke akhul mayit dia. Kembalinya ke akhul mayit, meskipun ibnu, ibni, berlapis-lapis ini ke bawah, nazalu, wa in nazalu ini maksudnya. Ibnu, ibni, tapi ujungnya kembali ke siapa pangkalnya? Akhul mayit. Ini tetap lebih berhak dibandingkan al-a'mam. Nah, ammul mayit. Karena ammul mayit itu artinya apa? Aku abi. Ada bagan ke atas. Mayit ada ayah. Kemudian ada akhul ab. Ada ab, ada akhul ab. Nah, ini abnya sudah enggak ada. Yang ada aku abi. Yani ammu. Ya. Banu akhil mayit lebih berhak daripada ammul mayit. Karena ammul mayit adalah aku abi. Ya, mana yang akrum manzilatan? Banu akhil mayyit atau ammu al mayyit? Lebih dekat manzilahnya aku? Akhul mayyit. Nah. Sama-sama hawaji samping, tapi ini lebih dekat. Bahkan ini dari segi jiha memang lebih didahulukan. Nah, karena jihanya apa saja jiha itu? Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun. Nah, jihanya memang didahulukan. Kemudian setelah jiha ukhuwa apa? Umumah. Dari segi jiha, ukhuwa lebih dahulukan daripada umumah. Sekarang bisa difahami kenapa jiha ukhuwah didahulukan daripada jiha umumah, itu maksudnya. Sebabnya? Kelihatan di situ. Karena memang kedekatannya ke mayat dia lebih dekat. Makanya coba lihat kembali halaman 61. Setelah bait syair fabil jadi taqdim sama qurbi wa ba'dahum taqdim bil jalan, kemudian diberi contoh itu. Contoh pertama, contoh kedua, yang kita inginkan contoh ketiga, muraja contoh ketiga. Lihat contoh ketiga. Walau halaka an ammi abihi wa ibni ibni ibni ibni ammi. Lihat kan, ini kan nazalu ini. Ibnu ibni berlapis-lapis, nazalu ini kan. Rendah ini ke bawah, ibni. Tapi pangkalnya apa? Ammil mayyit. ini cucu apanya, cicitnya amil mah mayit. Sedangkan pewaris yang pertama adalah am abi. Am ah abi. Nah, mana yang lebih dekat, ammul mayyit atau ammu abil mayyit? Ammu al mayyit, jangan lihat ininya, ibninya ini. Nuzulnya ini jangan dilihat, tapi lihat pangkalnya, ammul mayyit. Sedangkan yang ini ammu abi. Oleh karena itu, fal malu libnil am an-nazili. Harta untuk ibn al-am an-nazil. Yani an-nazil ini penyifatan terhadap al-ibn. Karena nazil itu ibn. Tapi pangkalnya am. Naam. Duna ammil ab. Tidak ammul ab. Tertutupi. Kenapa? Li'anna ibn al-ammi. Wa in nazal. Meskipun rendah. Yattasilu bil mayyiti fil jaddi. Bersambung dengan mayat di jad. Itu tadi yang kita pelajari tadi. Di jad. Nah. Jadi lebih dekat. Wa ammu abihi yattasilu bil mayit bihi bil mayit fi abil jad. Lebih di atas. Fabnul ammi akrabu manzilatan. Wa in nazalu. Ya. Tapi. Ibnul am akrabu manzilatan. Lebih dekat. Manzilahnya kembali. Karena persambungannya lebih dekat. Meskipun rendah ini ibn ini nih. Keturunannya ke bawah. Faham tak? Itu. Ya, kita kembali ke sini. Contoh yang dicontohkan ini. Falau halaka halik. Falau halaka halikun an ammi jaddihi. Wabni ibni ammi abihi. Kanal malu lithani. Liannahu akrabu manzilatan. Seandainya ada yang meninggalkan am jaddi. Lihat ya. Ammu jaddi ini kan berarti di atas kan ini. Ammu jaddi. Nah. Wabni ibni wa nazalu ini. Ini turun ini ke bawah berlapis-lapis. Tapi. Ammi abi. Baik. Jadi. Ibni ammi abi. Lihat pangkalnya. Jangan lihat ibni yang berlapis-lapis nazalu itu. Tapi lihat pangkalnya. Ammi abi. Ammi abi. Ammu abi. Akrabu manzilatan dibandingkan ammu jaddi. Iya kan? Jadi dari sini gampang dipahami. Kanal malu liman idan. Jelas kanal malu lithani. Yakni libni ibni ammi abi. Li'annahu akrabu manzilatan. Jelas ya? Barakallahu. Tidak masalah kita agak lama-lama di sini. Ana sengaja karena ana khawatir antum nanti sulit memahami kalau ana tidak ulang-ulangi di sini. Tapi jika sudah faham kuncinya, gampang. Diberi contoh apapun di sini, antum bisa memahami. Ya? Qurbul manzilah terkait dengan qurbul manzilah. Naam. Kita ambil satu lagi al-fa'idah tsalitsatu. Al-fa'idah tsalitsatu la yatasawwaru at-taqdimu bil quwwati illa fil ikhwati wal a'mami wa abna'ihim wa in nazalu. Ya, la yatasawwaru at-taqdimu bil quwwah. Tidak tergambar ya mendahulukan ahli waris asabah dengan sisi kekuatan. Ya, ditinjau dari kekuatan kekerabatannya. Jadi ini berarti pembahasan al-quwah, yakni yang tahapan ketiga. Fabil jihati taqdimu thumma biqurbihi, tahapan kedua qurb wa ba'dahuma, dan setelah jihad dan qurb, jika sama jihad dan sama qurb, wa ba'dahuma taqdima bil quwwati ja'ala. Jadi dengan al-quwah. Nah, tidak tergambar at-taqdim bil quwa illa kecuali fil ikhwati wal a'mami wa abna'ihim. Kecuali pada ikhwah mayyit, a'mam mayyit, wa abna'ihim, dan putra-putra mereka. Wa in nazalu. Ya, meskipun turun rendah ke bawah. Nah, karena hanya ikhwah dan amam ini yang ittisalnya, bersambungnya dengan mayit bisa dari satu jalur, bisa dari dua jalur. Yakni ikhwah, misalkan ikhwah asyikqa aqwa min ikhwah li'ab. Ayuh, santun. Al-a'mam al-asyikqa aqwa min al-a'mam li'ab. Yani akhu abil mayyit, misalkan akhu abil mayyit asyqiq aqwa min akhu abil mayyit li'ab. Nah, gitu. Jadi hanya di sini penerapan al-quwah. Jadi dari sini faedah ini kita sudah fahami. Ingat, penerapan at-taqdim bil-quwah itu hanya pada ikhwah dan a'mam. Nah, ya, begitu pula abna'nya. Abna'nya kan berpangkalnya ke ikhwah dan a'mam. Kalau abna' itu hanya berpangkal ke sini. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Al-fa'idah ar-rabi'ah. Ini agak panjang nanti. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah.